بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله dengan nikmatnya kita semua bisa kembali berkumpul bersilaturahmi dalam program kita, yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar, yang alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita sudah sampai pada bab sunnah hayat salat, pada bagian kesunahan baca surat setelah surat Al-Fatihah. Kita berharap mudah-mudahan waktu yang kita luangkan untuk mengkaji ini dan juga kuota internet yang kita keluarkan untuk mengikuti kajian ini, sekaligus juga tenaga yang kita upayakan, diganjar oleh Allah dengan pahala yang melimpah. Dan juga kita berharap ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ahlan Ustaz Fahim. Kita lanjutkan bacaan kita, teman-teman yang dirahmati Allah, pada sunnah-sunnah hayat sholat. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'urumihi fid dawraini amin ya rabbal alamin wa qira'atu suratin ba'da suratil fatihah. Dan sunnah hayat selanjutnya yaitu qira'atu suratin, membaca satu surat. Ba'da suratil fatihah, setelah surat al-fatihah. Membaca surat setelah surat al-fatihah. Sebelumnya kita sunahnya al-jahru fi mawdih wal-isralu fi mawdih. Jadi mengeraskan suara pada sholat-sholat yang dikeraskan suaranya, mensenyapkan suara pada sholat yang suaranya disenyapkan. Itu apa namanya... apa sunnah hayat sebelumnya. Sekarang sunnah hayatnya membaca surat setelah surat Al-Fatihah. Waalaikumsalam Afif, ahlan. Yusannu lil imami wal munfarid, disunnahkan bagi imam wal munfarid dan juga orang yang sendiri. Jadi makmum belum disebut nih, yang disebut cuma imam sama al munfarid. Yusannu, disunnahkan lil imami, bagi imam, wal munfaridi, dan juga bagi orang yang sholat sendirian, qira'atu syai'in, membaca sesuatu minal Qur'an, daripada Qur'an al-azim, Qur'an yang mulia, ba'da qira'atil fatihah, setelah baca surat al-fatihah, fi sholati subhi, di sholat subuh. Sholat subuh berarti dua rakaat, rakaat pertama, rakaat kedua. Wa fil ulataini, itu di situ apa? Awwalataini apa ulataini? Wa fil ulataini min sa'iri sholawat, dari setiap sholat. Jadi selain sholat subuh, jadi sunnah baca surat setelah surat al-fatihah. Ahlan, Ustazul Kufni. Sunnah baca surat setelah surat Al-Fatihah itu ada pada sholat subuh, rokaat pertama, rokaat kedua. Yang enak awwalataini atau ulataini? Yang enak tuh ulataini. Karena ini kan menunjukkan rokaat kan. Rokaat itu kan mu'annas gitu. Yang paling enak tuh fil ulataini. Dua rokaat pertama. Tapi awwalataini juga gak apa-apa. Men lebih serak ulata ini aja begitu. Di dua rakaat pertama setiap sholat. Zuhur asar. maghrib, isya, subuh enggak, karena subuh dua-duanya rakaat satu rakaat dua harus baca, disunahkan baca gitu. Jadi zuhur asar rakaat pertama, rakaat kedua baca surat setelah Al-Fatihah. Maghrib isya juga sama. Tapi ini bagi orang yang imam wal munfarid dan orang yang sholat sendirian. Makmum belum disebut nih. Wal aslu fi masyru'iyyati dzalika, dan al aslu apa namanya, dalilnya, hujjah, argumen fi masyru'iyyati, tentang pensyariatan dzalika. Dzalika itu istihbabu surah ba'da Fatihah, dianjurkan baca surat setelah Fatihah. Marwahu Abu Qatadah, apa yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi dhuhri. Nah, kana yaqra'. Kana itu fi'lun madhin nakis, yaqra' fi'l mudhari. Kana fi'l madhi ketemu fi'l mudhari itu dalalatul istimrar. Begitu mulu begitu. Kana yaqra, Nabi Muhammad selalu baca fi dhuhri pada salat zuhur, fil awwalataini au fil ulataini bi ummil Quran, dengan Al-Fatihah. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau salat zuhur itu selalu baca surat Al-Fatihah di dua rakaat pertama, wa surataini, dan dua surat. Wa fi rak'atainil akhirataini, dan di dua rakaat terakhir, rakaat 3-4, bi ummil Quran, Nabi Muhammad bi ummil kitab baca surat Al-Fatihah. Wa yusmi'unal ayata ahyana. Nah, itu dalil, sebenarnya dalil ini naiknya ke atas nih. Ini dalil ini naiknya ke atas, naik tentang al-jahru fi mawdhi'ihi wal israru fi mawdhi'ihi. Mengeraskan suara pada sholat tertentu, mensenyapkan suara pada sholat tertentu. Ini dalilah ini. Wa yusmi'unal ayata ahyanan. Yusmi'unal ayah ahyanan. Kadang-kadang Nabi Muhammad ngedengerin kita, bukan ngedengerin. Yusmi itu apa? Memperdengarkan. Jadi Nabi Muhammad ngebacainya dikerasin supaya kita kedengeran. Kadang-kadang. Kadang-kadang Nabi Muhammad bacanya dikerasin sampai kita dengar. Wa yutawwilu fi raka'atil ula. Jadi Nabi Muhammad bacanya itu di surat rakaat pertama, rakaat kedua begitu ya. Yusmi'unal ayah. Waalaikumsalam Pak Jangat. Kadang-kadang Nabi Muhammad ngegedein suaranya biar kita dengar. Wa yutawwilu fi raka'atil ula. Nabi Muhammad memperpanjang bacaannya di rakaat pertama. Mala yutawwilu fi tsaniyah, yang apa panjangnya tidak dilakukan di rakaat yang kedua. Jadi rakaat kedua sama rakaat pertama dengan rakaat kedua, rakaat pertama baca suratnya lebih panjang dibanding rakaat pertama gitu. Gimana sih ngomongnya? Rakaat pertama baca suratnya lebih panjang dibanding rakaat kedua. Rakaat kedua itu lebih pendek. Ma la yutawwilu fi tsaniyah wa kadza fil 'ashr, begitu juga dalam salat asar. Wa khusyikhani, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Tapi dalam riwayat sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, di kalau kita buka kitab Bulughul Maram bab salat sunnah itu, dalam kitab Bulughul Maram itu ada riwayat tentang Nabi Muhammad salat zuhur asar. Jadi ada sahabat Nabi namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri itu dia ngumpulin tim. Jadi ngumpulin tim untuk mencatat bagaimana sholatnya Nabi. Jadi karena Nabi Muhammad kan kalau sholat maghrib, sholat isya, suratnya kita tahu, surat apa yang dia baca, kedengeran gitu. Nah kalau sholat zuhur, sholat asar ini kan kedengerinnya cuma kadang-kadang doang. Jadi sahabat Abu Sa'id Al-Khudri itu pengen banget sholatnya mirip kayak sholatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia kumpulin tim tuh. Jatuh mana tuh? Dia kumpulin tim radhiyallahu anhu, kemudian ditugasin. Ente catat ya, Nabi Muhammad tuh rokat pertama berdirinya berapa lama, rokat kedua berapa lama, rokat ketiga berapa lama, terus gitu. Sholat. Nah, lalu kemudian dapat tuh hasilnya, sekian hari beliau ngumpulin anak-anak, ngumpulin tim, kemudian dikumpulin, hasilnya apa? Nabi Muhammad tuh kalau sholat zuhur, setelah sholat zuhur biasanya berdirinya sekitar 15 ayat. Gitu. Nabi Muhammad kalau sholat zuhur, habis sholat zuhur gitu ya, rakaat pertama setelah sholat, setelah surat Al-Fatihah biasanya berdirinya 15 ayat. Surat Al-Jum'ah 1-15 ayat. Di rakaat kedua, ini sholat zuhur nih, di rakaat kedua Nabi Muhammad setelah surat Al-Fatihah biasanya setengah dari rakaat pertama, yaitu 7 ayat gitu. Jadi syarat habis surat Al-Fatihah di rakaat pertama habis surat Al-Fatihah 15 ayat. Rakaat kedua habis surat Al-Fatihah biasanya 7 ayat. Nah, rakaat ketiga dengan rakaat keempat itu setengah daripada rakaat kedua. Jadi lebih pendek gitu ya. Jadi rakaat pertama Al-Fatihah plus 15 ayat, rakaat kedua Al-Fatihah plus 7 ayat, rakaat ketiga rakaat keempat itu setengah daripada panjangnya rakaat kedua gitu. Itu salat zuhur. Tapi kalau salat asar, sholat asar di rokaat pertama itu setengah daripada rokaat pertama sholat zuhur. Jadi kalau sholat zuhur itu habis Al-Fatihah 15 ayat, di sholat asar habis Al-Fatihah itu sekitar 7 ayat. Sekitar 7 ayat begitu. Kalau rokaat kedua setengah daripada rokaat pertama. Jadi habis surat Al-Fatihah itu kira-kira 3-4 ayat. Itu sholat asar. Gitu. Sholat asar. Salat maghrib, salat rakaat ketiga, dua salat asar. Jadi begitu. Jadi makin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz Asep Mutakin, Pak Rafi'i. Mudah-mudahan Pak Rafi'i enggak mati lampu lagi, malah mati lampu katanya dia. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi itu model salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di zuhur dan asar. Jadi zuhur tuh lebih lama dibanding salat asar. Nah, beberapa ulama termasuk yang diungkap oleh Sayyid Alawi dalam kitab Ibanatul Ahkam, salah satu syarah Bulughul Maram itu yang masyhurkan kitab Ibanatul Ahkam, Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki. Yang masyhur lagi kalau di Indonesia itu ada Misbahul Zalam. Misbahul Zalam itu karangan ulama Bekasi, udah wafat beliau. Tapi setiap ahad di Masjid Wali Kota Bekasi kalau nggak salah kajiannya Misbahul Zalam. Syarah Bulughul Maram, orang Indonesia. Namanya, saya lupa namanya itu. Aduh. Dulu kan saya sempat dapat tugas ngajar kitab Bulughul Maram. Syarah itu yang jadi saya pegang itu Ibanatul Ahkam. Tapi kemudian syarahnya juga saya komparasi dengan syarah-syarah yang lain. Ketemu tuh Misbahul Zalam, lupa. Lupa, kepotong corona jadi lupa. Gitu. Nah, dalam kitab Ibanatul Ahkam Sayyid Alawi, Ahmad Muhajir radhiyallahu. Iya betul-betul Syekh Ahmad Muhajir. Ahmad Muhajir Misbahul Zalam, orang Bekasi. Ulama Bekasi. Muhajir Amsor, betul. Syekh Ahmad Muhajir Amsor. Muhajirin Amsor. Muhajirin Amsor, betul. Gitu dulu. Dalam kitab Ibanatul Ahkam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijelaskan oleh Sayyid Alawi bahwa kenapa sholat zuhur lebih lama dibanding sholat asar, karena sholat zuhur itu waktu setelah qailulah, sama seperti sholat subuh. Sholat subuh berdirinya lama karena Nabi Muhammad dan para sahabat itu baru bangun dari istirahat, baru beres istirahat, jadi tenaganya tuh masih seger-seger nih, masih lagi kencang-kencangnya, makanya berdiri sholat subuh tuh biasanya lebih lama dibanding sholat-sholat yang lain. Itu juga sholat zuhur berdirinya lebih lama itu karena Nabi Muhammad dan para sahabat baru beres qailulah. Itu Ma'adari, bukan Kiai Muhajir Amsor. Jadi Nabi Muhammad dan para sahabat zuhurnya lebih lama itu biasa karena sebelum zuhur, qailulah Nabi kan sebelum zuhur. Ya kalau kata kita jam 10 lah. Jadi qailulah itu istirahat qabla zuhur, sebelum zuhur. Kalau habis zuhur itu bukan qailulah namanya. Ya walaupun kita sebut istirahat, nggak apa-apa juga. Cuman kalau ngikutin sunnahnya Nabi, qailulahnya sebelum zuhur. Makanya sholat zuhurnya kencang Nabi Muhammad. Akhirnya lamaan. Tapi kalau sholat asar lebih pendek daripada sholat zuhur, karena sholat asar tuh orang udah pada capek. Kan ya? Dari habis zuhur sampai asar mereka kan kerja. Ada yang ke sawah, ada yang ngangon kambing. Asar tuh udah pada capek itu. Istirahat. Maka Nabi Muhammad sholat asarnya tuh gak lama-lama. Maghrib, sholat maghrib kan Nabi Muhammad bacaan suratnya gak pernah panjang. Yang sampai kepada kita riwayat sholat maghrib Nabi Muhammad baca apa? Al-Hakumut Takasur kan gitu. Al-Hakumut Takasur doang rokat pertama. Kalau rokat pertamanya udah Al-Hakumut Takasur, rokat kedua tuh pasti lebih pendek. Selalu begitu. Nah, tapi kalau sekarang itu konteksnya berbeda. Zuhur di kita tuh bukan orang bukan habis qailulah, justru zuhur tuh orang lagi capek-capeknya gitu. Karena kita negara yang kita diperes tenaga kita dari mulai habis subuh nih, jangankan habis subuh ya, sebelum subuh tadi jam 4 jam setengah 4 orang udah ada tuh nyalain mobil, orang udah banyak yang nyalain motor tuh udah pada berangkat kerja kan gitu. Bini bikin kopi ditinggal akhirnya gara-gara cepet-cepet mau kerja. Gitu. Hatta ya kan ada juga kantor yang gak peduli sama corona kan gitu. Kerja-kerja aja. Jadi kalau sholat zuhur, ngikutin sholat zuhurnya Nabi, itu maknanya tuh gak dapat. Itu substansi kenapa Nabi Muhammad memperlama sholat zuhurnya itu gak ketemu. Beda kondisi. Nabi Muhammad sholat zuhur abis qailulah seger. Kalau kita sholat zuhur kelamaan, orang lagi ngantuk-ngantuknya tuh sholat zuhur. Lagi capek-capeknya kan gitu. Lagi capek-capeknya. Makanya khutbah Jumat juga orang demennya yang khutbah yang cepat. Nah, gitu. Ya, dulu waktu lulus pesantren gitu ya, kalau khutbah Jumat tuh buah. Dulu aneh begitu. Sekarang tahu orang Jakarta model begitu ya. Satu hadis 5 menit beres begitu. Orang demen yang penting dapat. Padat apa namanya kalau bahasanya? Syarat makna gitu. Yang penting padat, biar pada apa namanya, biar sebentar tapi kenal gitu. Itu sholat zuhur dan sholat asarnya Nabi. Artinya Nabi Muhammad baca surat setelah surat Al-Fatihah di dua rakaat pertama. Di dua rakaat pertama, maksudnya rakaat pertama dan rakaat kedua, sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya gitu. Rawahu syaikhaini, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Lafdhul Bukhari. Jadi sahabat Abu Sa'id Al-Khudri saking pengennya ngikut Nabi Muhammad, saking pengennya itu sholatnya mirip kayak sholatnya Nabi, mereka bikin tim itu dikumpulin kan itunya, gitu. Berapa sholatnya Nabi? Berapa dikumpulin, ketemu dah nilai yang pasti begitu daripada pengakuan para sahabat. Biasanya kalau sholat zuhur Nabi Muhammad rakaat pertama habis surat Al-Fatihah bacanya Al-Jum'ah. Kalau rakaat kedua setengah daripada itu 7 ayat. Kalau rakaat 3, rakaat keempat itu setengah rakaat kedua. Salat Asar itu setengah daripada salat Zuhur panjangnya begitu. Walam annahu yahsulul istihbabu bi ayyi syai'in qara. Ketahuilah wahai sahabatku, annahu yahsul al istihbabu bi ayyi syai'in qara. Bahwasanya yahsul itu juga mendapatkan kesunahan bi ayyi syai'in qara dengan apapun yang dia baca. Artinya ayat apapun, surat apapun, kalau dia baca setelah surat Al-Fatihah dia dapat kesunahan salat, dapat pahala bi ayyi syai'in qara dengan apapun, surat apapun. Hatta sampai dia baca surat bismillah doang, bismillahirrahmanirrahim ya kan, ada di surat An-Naml kan. Atau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia ada di surat apa tuh? Al-Baqarah, dapat dia kesunahannya. Akan tetapi lakina surah al-kamilah, akan tetapi surat sempurna, satu surat, wa in qasurat, walaupun itu pendek, ahabbu min ba'di surati wa in talat, itu lebih disukai daripada sebahagian surat, wa in talat, walaupun panjang bacanya. Maksudnya apa? Mending baca satu surat lengkap Al-Kafirun daripada Al-Baqarah cuman ayat 222 sampai 211 itu 223. walaupun itu panjang tapi cuma sebahagian doang. Yaitu mending satu surat yang sempurna itu lebih baik walaupun pendek dibanding suratnya panjang, bacaannya panjang tapi bukan satu surat, itu potongan surat, potongan ayat, ya kan. Surat Ali Imran dibaca panjang, surat An-Nur, gimana surat An-Nur yang sering dibaca tuh, Allahu nurus samawati wal ard masalu nurihi kamishkatun fiha misbah. Daripada itu mendingan satu surat yang sempurna, kul ya ayyuhal kafirun alhaqum takatsur gitu. Memang kalau jadi imam tuh enak yang pendek-pendek gitu. Ya, enggak bingung ngapalin, dicintai makmum. Kalau yang baca panjang-panjang makmum rada gedeg tuh. Biasa begitu. Model orang Indonesia kan gitu. Sarraha bihi Ar-Rafi'u fi syarhi Shaghir. Ini yang dieksplisitkan oleh Imam Ar-Rafi. Jadi Imam Ar-Rafi lebih suka kalau surat pendek sempurna itu lebih baik daripada surat yang panjang, bacaan yang panjang tapi bukan satu surat sempurna. Walladzi qalahu An-Nawawi, akan tetapi yang dikatakan oleh Imam Nawawi, anna dzalika inda tasawi. Itu kalau panjangnya sama, inda tasawi itu ketika sama panjangnya. Jadi surat yang sempurna kalau panjangnya, katakanlah surat Al-Maun gitu ya, apa namanya, gimana, idza ara'aita allazi yukadzibu bid-din fadzalika allazi yad'ul yatim. Kalau itu kan berapa ayat? 6 ayat. Kalau 6 ayat ini panjang bacanya sama seperti 3 ayat dari surat Al-Baqarah yang mau dibaca, nah, maka lebih baik surat yang sempurna gitu. Kalau panjangnya sama, itu kata Imam Nawawi, kalau panjangnya sama itu betul surat yang sempurna itu lebih baik daripada bacaan daripada surat Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Jum'ah atau Al-Hujurat, tapi cuman potongan ayatnya doang. Itu lebih baik surat yang sempurna kalau panjangnya sama. Amma ba'du surati tawilah idza kana atwal min al-qasira fa huwa aula. Akan tetapi kalau sebahagian surat yang panjang itu, surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, kita baca sebahagian ayatnya dari ayat sekian sampai ayat sekian, itu lebih panjang dibanding daripada surat-surat pendek, fa huwa aula, itu lebih utama gitu. Jadi Imam Nawawi ini punya pendapat yang berbeda. Lebih utama sebahagian surat yang panjang dibanding surat sempurna tapi pendek. Kalau dua-duanya sama-sama panjangnya, maka sebaiknya yang paling baik adalah surat yang sempurna. Itu kata Imam Nawawi begitu. Dzakarahu fi syarhil muhadzabi wa ghairuhu. Itu yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Syarah Al-Muhadzab wa ghairihi, wa ghairihi ya. Dan selain kitab Syarah Al-Muhadzab, di dalam beberapa syarahnya beliau menyebutkan itu. Qultu, nah ini kata Imam Taqiyuddin Al-Hisni. Qultu, kalau kata saya mah gitu. Ini kata Imam Ar-Rafi, lebih bagus surat yang sempurna walaupun pendek. Kata Imam Nawawi, enggak, lebih bagus surat yang panjang sebahagian daripada surat yang panjang daripada surat yang pendek. Kalau kata saya mah nih, kata Imam Ar-Rafi Taqiyuddin Al-Hisni, qaulur rafi afqah. Perkataan Imam Ar-Rafi itu afqah, lebih faqih, sesuai dengan kaidah-kaidah fikih maksudnya. Illa, hanya saja, ayyakuna tawira, surat yang panjang tersebut, qodishtamala ala ma'anin tammatil ibtida wal intiha. Gitu. Imam Ar-Rafi ini perkataannya lebih benar, lebih cocok, lebih sesuai dengan kaidah fikih dibanding perkataannya Imam Nawawi. Cuman gitu. Cuman masalahnya ada beberapa surat yang walaupun dia potongan daripada surat panjang, istamal itu mencakup ala ma'anin tamatin, mencakup makna sempurna, tamatil ibtida'i wal intiha. Jadi maksudnya gini, tamatil ibtida'i wal intiha itu sempurna awal dan akhirnya. Surat An-Nisa di awal ayat berapa? Ayat 10. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil untayain. Itu kan awal pertama ayat ngomongin waris di surat An-Nisa. dia bukan ayat pertama tapi mulainya ayat 10. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mitsl hadzil unsayain. Terus sampai kapan ayat waris itu beres? Sampai ayat 14. Gitu kan. Wa may yasillaha wa ya rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha. Sampai itu. Nah, itu lebih mending daripada surat yang pendek gitu. Jadi maksudnya tidak berarti surat yang pendek lebih baik daripada setiap potongan daripada surat panjang, karena surat panjang pun potongan-potongannya itu banyak yang mengandung makna yang sempurna. Kayak tadi, ini walaupun potongan ayat 10 sampai ayat 15, tapi ini potongan yang sempurna. Awalnya ngomongin waris, akhirnya pun jadi dari awal sampai akhir itu ngomonginnya sama, satu tema. Nah, itu maksud Imam Taqiyuddin Arsyini gitu. Mending yang begitu daripada surat-surat yang pendek doang. Jadi yang panjang tapi maknanya sempurna. Nah, kalau panjang maknanya acak-acakan kan juga sama aja bohong gitu. Ah, sempurna makna satu kalimat. Bukan satu kalimat, satu rangkaian ayat pertama sampai ayat yang dia baca. Katakanlah dia baca 5 ayat. 5 ayat itu memang membahas satu masalah yang sempurna. Begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tigun 72. Itu maksud Imam Taqiyuddin Ahlis. Jadi tidak selalu surat yang pendek itu lebih utama daripada potongan surat yang panjang. Karena surat yang panjang itu juga ada sebahagiannya mengandung satu makna, satu pelajaran yang sempurna walaupun dia potongan hanya dari ayat sekian dan sekian. Nah, yang kayak gini ini lebih baik daripada surat-surat pendek. Wal ma'na fala syakka hina idzin fi idza ala fi tafdil dzalika ala suratil qasirah. Wal ma'na dan maknanya, jadi substansi dari apa yang tadi kita singgung, fala syakka, maka tidak ada keraguan ketika itu, fi tafdhil, untuk memuliakan, lebih mengutamakan surat potongan surat-surat yang panjang itu, alal qasirah, daripada surat pendek, karena mengandung makna, satu makna yang sempurna. Ngomongin apa namanya talak misalnya, wal mutallaqatu yatarabbasu sampai terus ayat, walaupun itu cuma potongan surat Al-Baqarah gitu. Jadi yang dimaksud tuh, jadi kalau Imam Taqiyuddin Al-Haitsami ini yang penting satu surat sempurna. Imam Ar-Rafi satu surat yang sempurna. Kalau Imam An-Nawawi lebih baik yang panjang. Bacaan yang lebih lama. Nah, kata Imam Taqiyuddin Al-Haitsami, yang dimaksud Imam Taqiyuddin, yang dimaksud oleh Imam Ar-Rafi itu benar. Cuman lebih benar lagi kalau dipanjangin apa? Yang dimaksud lebih baik itu adalah surat yang memberikan makna sempurna. Walaupun dia potongan ayat dari surat tertentu yang surat jumlah ayatnya ratusan begitu, tapi ada potongan ayatnya itu yang mengandung satu makna sempurna. Awalnya baca ayat 5, akhirnya baca di ayat 10, 5 sampai 10 itu ayat mengandung makna yang sama, memberikan informasi yang sempurna. Itu lebih baik daripada sekedar surat-surat pendek, gitu. Wallahu a'lam. Wala yustahabbu suratu fi thalisah, dan tidaklah disunnahkan baca surat fi thalisati di rakaat ketiga, warabi'ati dan juga rakaat keempat, tidak disunnahkan. Al-rajih, menurut pendapat yang rajih, illa ayyakuna masbuqan, kecuali kalau dia adalah orang yang masbuq. Apa maksudnya masbuq? Fayaqra'uha, bakal dia baca surat fihima di rakaat ketiga dan keempat. Nasu alaihi syafi'i, ini pendapat ini dinaskan oleh Imam Asy-Syafi'i. Jadi maksudnya, ini memang perdebatan panjang ya, terkait orang yang masbuq. Imam udah rokaat ketiga keempat, kita baru datang, saya baru datang. Nah, rokaat yang saya ikut itu jatuhnya buat saya, itu rokaat ketiga keempat. Nanti setelah assalamualaikum saya kodok rokaat satu, rokaat kedua. Apa ya saya masuk tuh langsung saya tuh dapat rokaat pertama gitu. Itu perdebatannya panjang. Karena ada dua hadis kan berkaitan dengan itu kan. Kata Nabi Muhammad, bunyinya? Fama adraktumul imam fasallu. Apa yang kalian dapat imam, ikutin sholat. Gitu. Jadi imam rakaat berapa, ikutin. Wa ma fatakuma, yang kalian terlewat daripada imam, ada dua riwayatnya. Ada yang mengucapkan, wa ma fatakum fa'atimu. apa yang kamu lewati maka sempurnakan. Wa ma fatakum, satu riwayat lagi, wa ma fatakum faqdu, maka apa yang kalian lewati itu harus dikodo, gitu. Kalau pakai riwayat pertama, wa ma fatakum fa'atimu, apa yang kamu lewati dari imam sempurnakan. Berarti pas kita masuk sholat, itu rokat kita rokat pertama. Walaupun imam rokat ketiga, hitungan kita rokat pertama. Karena teksnya bunyi fa'atimu, sempurnakan. Gitu. Jadi pas imam assalamualaikum, kita bangun tuh rokat ketiga. Nah, riwayat yang satu lagi bilang wa ma fatakum faqdu, dan apa yang kalian lewati itu dari imam faqdu qodo. Berarti pas kita masuk di rokat ketiga, kita juga rokat ketiga itu. Kita juga rokat ketiga. Imam rokat keempat, kita juga rokat keempat. Nanti ketika assalamualaikum, assalamualaikum, kan ada dua rokat yang kita belum kerjain, maka di qodo itu. Nah, jadi pas assalamualaikum, kita baru ngerjain rokat pertama dan kedua. Itu perbedaan di situ, itu perdebatannya panjang. Tapi dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i lebih menguatkan riwayat fa'atimu wa ma fatakum fa'atimu. Apa yang kalian lewati sempurnakan. Jadi ketika kita masuk ke dalam sholat, imam udah rokat ketiga, rokat keempat, itu bagi kita tetap rokat pertama. Karena itu karena itu kan, maka illa ayyakuna masbuqan, kecuali kalau dia masbuk. Kalau dia masbuk di rokat ketiga, dia tetap ada kesunahan baca surat. Karena bagi dia itu rokat, bukan rokat ketiga, tapi rokat pertama. Imam rokat keempat, dia juga tetap sunnah baca surat serta al-fatihah. Karena bagi dia itu surat, karena bagi dia itu rokat kedua. Gitu ya. Gitu, mudah-mudahan paham, Fib, ya. Tentang orang yang masbuk itu. Itu. Nasu alihi syafi'i, itulah yang dinaskan oleh Imam al-Syafi'i. Berkaitan dengan orang yang masbuk al-rajih. Jadi kalau di rokat ketiga, rokat keempat, udah nggak ada kesunahan lagi baca surat, kecuali bagi orang yang masbuk. Karena orang yang masbuk itu rokat ketiga bisa jadi buat dia itu rokat pertama, atau bisa jadi buat dia rokat kedua, maka dia tetap disunahkan baca surat setelah surat al-fatihah. Wa ammal makmum, baru nih ngomongin makmum. Tadi ngomongin imam dan munfarid, orang sholat sendiri, orang sholat imam. Jadi sunnah baca surat di sholat subuh, rokat pertama, rokat kedua, dan dua rokaat pertama sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Itu kalau imam dan sendirian. Nah, cakep tuh. Wow, itu pasangan romantis, ngaji bareng istri. Kalau aneh nonton bareng istri, bukan. Wa ammal makmum, sedangkan makmum, alladhi lam yusbaq. Makmum yang tidak masbuk, maksudnya begitu, yang ikut imam dari awal, dari takbiratul ihram, fayustahabbu lahul insad, sunnah bagi dia itu al insad. Insad itu diam mendengarkan, bukan baca, tapi diam mendengarkan. Liqaulihi ta'ala, karena ada perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idza quri'al qur'anu, kalau dibacakan Al-Qur'an, fastami'u lahu wa ansitu, maka dengarkanlah, wa ansitu, dan diam perhatikan. Al-ayah, ini surat apa nih? Al-A'raf ayat 204. Wa ja'a fil hadithi, dan ada daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an-nahyu, yaitu ada dalam hadis Nabi Muhammad larangan, an-nahyu an qira'atil ma'mum, larangan untuk makmum membaca di belakang imam. Wa qala, Nabi Muhammad mengatakan, la taf'alu, jangan baca, jangan kerjakan membaca Al-Qur'an illa bi fatihatil kitab, kecuali surat Al-Fatihah di belakang imam. Jadi kalau di belakang imam jangan baca surat apa-apa kecuali surat Al-Fatihah. Itu bagi makmum. Jadi dia tidak ada kesunahan baca surat setelah Al-Fatihah. Nah, enaknya jadi makmum kan gitu. Enggak mesti ngapalin banyak surat. Gitu. Karena yang mesti dikerjain itu diam aja. Diam dengerin gitu. Kalaupun salah kan enggak mesti dibenerin kan gitu. Orang dia juga enggak tahu gitu. Enaknya jadi makmum gitu. Jadi jangan kerja. Ini hadis Imam Al-Bukhari ya. Hadis Sayyidina Abu Hurairah ya, yang dia tanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya di belakang imam gitu. Imam ikra' fisik. Dalam riwayat lain, la taqra' illa bi fatihatil kitab. Kalau di belakang imam jangan baca kecuali surat Al-Fatihah. Itu yang menunjukkan kepada kita, termasuk standarnya mazhab Syafi'i, bahwa makmum itu tetap wajib baca Al-Fatihah dalam segala urusan. Maksudnya dalam segala sholat, makmum tetap wajib baca Al-Fatihah. Baik sholat sirriyah atau sholat jahriyah, makmum tetap wajib baca surat Al-Fatihah. Karena hadis ini termasuk hadis Abu Hurairah gitu. Sedangkan hadis yang man lahu imam fakiraatuhu kiraatun lahu, siapa yang punya imam maka bacaan imam jadi bacaan dia, itu kondisi bagi orang yang masbuk. Karena kata Nabi Muhammad kan, man adraka ruku faqad adraka rak'ah. Siapa orang dapat satu ruku berarti dia dapat satu rakaat. Kalau dia dapat satu rakaat berarti dia dapat salat. Berarti kalau ada orang yang telat datang ke masjid ketika imam sudah ruku dan dia ikut ruku, dia dapat satu rakaat. Kan jadi pertanyaan. Berarti ada rukun yang ketinggalan itu. Apa rukun yang ketinggalan? Surat Al-Fatihah dia enggak baca, kok dia bisa dapat satu rakaat? Nah, baru masuk tuh hadis man kana lahu imam fakiraatuhu qiraatun lahu. Itu orang yang masbuk itu hadisnya pakai hadis itu tuh. Man lahu imam, siapa yang punya imam maka bacaan imam. Jadi bacaan dia ditanggung oleh imam. Sedangkan kalau di lam yusbak, imam yang enggak masbuk dari awal, nah, maka dia wajib baca surat Al-Fatihah. Karena enggak sah kalau enggak baca surat Al-Fatihah. Dan hadis orang yang sholatnya salah kan begitu. Ya, faqra bi ummil Qur'an. Kan begitu. Faqra bi ummil Qur'an. Walaupun riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, faqra ma tayassara minal Qur'an. La taf'alu, jangan baca illa bi fatihatil kitab, kecuali surat Al-Fatihah. Qala Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi mengatakan, wa Daruqutni, dan juga Daruqutni, Imam Ad-Daruqutni, isnaduhu hasan. Sanad has ini hasan, baik, wa rijaluhu siqat, dan orang-orangnya terpercaya siqat. Wa akhrajahu Ibnu Hibban, dan juga ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban fi sahih, dalam kitab sahihnya. Wa hadza idza kanat shalah jahriyah, ini kondisi makmum enggak baca, dengerin aja. Idza kanat shalah, kalau salatnya jahriyatan, salat jahriyah maghrib isya subuh. Wa kanal ma'mum yasma, dan makmumnya dengerin. Jadi makmum enggak sunnah baca? Enggak sunnah baca. Kapan tuh? Kalau sholatnya jahriyah. Itu pun kalau imakmumnya dengerin gitu. Amma idza lam yasma, tapi kalau makmumnya enggak kedenger, sholat zuhur, sholat maghrib, sholat isya, tapi enggak kedenger imam baca apa, karena saking jauh. Atau dekat, cuman imamnya suaranya kekecilan, speakernya lagi mati, musholahnya kecil gitu, amplifiernya rusak. Udah 2 tahun gak ganti-ganti karena gak ada donatur. Akhirnya suara imam kecil, gak kedengeran. Amma idha lam yisma. Kan tetapi kalau makmum gak dengar bacaan imam, li somamin. Somam itu ini. Apa? Budak. Bolot, aji bolot. Budak gitu. Kalau dia gak dengar bacaan imam karena sebab budak dia, au bu'adin, atau sebab jauhnya, au kanati sholat sirriyah, atau karena memang sholatnya sirriyah, sholat zuhur asar, au asarral imamu bil jahriyah, atau emang imamnya yang asar, imamnya yang menyenyapkan suara padahal sholatnya sholat jahriyah. Kayak kita sholat di stasiun, di terminal, sholat maghrib isya, kita jadi makmum tapi imamnya gak bersuara padahal maghrib isya, imamnya kagak gagu gitu, cuman gak didengerin suaranya. Nah ini kondisi dimana makmum gak denger. Nggak dengeran entah karena sebab dia budek, atau dia kejauhan dari imam, atau emang sholatnya sholat sirriyah, atau memang imamnya nggak ngedengerin padahal imam itu sholatnya sholat sirriyah. Fa'innahu yaqra', maka makmum dalam hal ini disunnahkan untuk baca. Fi dzalika, dalam sholat-sholat tersebut, lintifa'il ma'na, karena tidak ada, intifa itu tidak ada, al-ma'na itu maksud daripada diem. Maksudnya diem itu kan biar dengerin imam. Tapi sekarang imam kagak baca. Lah kan gak ada maksudnya berarti kalau dia diem. Maka dia disunahkan baca surat setelah surat Al-Fatihah. Imam silent. Imamnya tawadu dia. Sebenarnya suaranya cakep. Cuman dia gak mau sombong aja. Ya, memang malas baca aja begitu. Naam. Al-junubu idha faqadat tuhuraini. Ya. Orang junub idza faqada tahuraini, kalau dia hilang dua taharah, artinya dia enggak punya taharah, dia enggak bisa wudu dan juga enggak bisa tayamum. Junub nih, datang waktu salat air enggak punya, tayamum juga enggak ada. La yajuzu lahu qira'atu sudri. Ini kita udah bahas ya di pertemuan tentang orang yang apa namanya hadas besar ya kemarin, faqidu tuhuri, orang yang junub kemudian dia mau bersuci air enggak ada, tayamum pun enggak punya, maka tetap dia wajib sholat. Sholatnya sholat li hurmatil waqti. Nah, orang yang junub ini faqidu tuhuri, sholat li hurmatil waqti, apakah ketika sholat dia wajib baca surat Al-Fatihah atau tidak? Bukan cuma sholat selain surat Al-Fatihah ya. Bukan hanya selain surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah juga dipermasalahkan. Apakah orang ini sholatnya wajib baca surat Al-Fatihah atau tidak? Kata Imam Ar-Rafi kan enggak, dia enggak wajib baca surat. Kenapa? Karena dia junub, dia faqidu tuhura ini. Kata Imam Nawawi wajib sama yang namanya sholat. Ya kalau emang enggak boleh baca surat Al-Fatihah, sekalian aja enggak boleh sholat. Kan gitu, orang dia faqidu tuhura ini kan gitu. Justru dia dibolehin sholat itu karena sebab istisna itu, pengecualian. Maka beberapa hal yang terkandung dalam sholat, dia tetap dianjurkan untuk baca gitu. Tapi kalau surat setelah surat Al-Fatihah, nah enggak gitu. Karena dia bukan kewajiban, bukan apa istilahnya, bukan min arkanus shalah gitu. Na'am al-junubu idza faqada tuhuraini, orang yang junub kalau dia enggak nemu air, enggak nemu tanah buat tayamum, la yajuzu lahu qira'atu surah. Dia enggak wajib, dia enggak boleh baca surah. Tapi kalau Al-Fatihah itu baca wajib juga, kata pandangan Imam Nawawi. Oleh kata Imam Ar-Rafi enggak. Wa qawluhu ba'da suratil Fatihah, dan perkataan Syekh Abi Suja ba'da suratil Fatihah, setelah surat Al-Fatihah, yu'khadhu minhu, bisa disimpulkan dari perkataan tersebut, annahu, bahwasanya law qara'a surata, kalau ada orang yang baca surat qabla Al-Fatihah, sebelum surat Al-Fatihah, la tahsuru sunnah, maka dia enggak dapat kesunahan tersebut. Kalau dia baca surat duluan, Allahu Akbar, dia baca surat langsung, Alhaqumut takatsur hatta zurtum, diingetin nama belakang sama anaknya, Pak, Al-Fatihah belum baca. Dia balik baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti surat yang tadi dia baca tuh enggak dapat sunnah. Karena bukan tempatnya itu surat sebelum Al-Fatihah. Tempatnya itu setelah surat Al-Fatihah. Jadi bacanya cuma sekedar baca, enggak ada nilai pahalanya. Karena baca bukan di tempatnya. Wa huwa kadzalika 'alal madhhab, begitulah pendapat madhab. Wa nasu 'alaihi Syafi'i, dan itu dinaskan oleh Imam Asy-Syafi'i. Jadi kalau belum baca surat Al-Fatihah, maka belum dapat. Kayak ini ya, kayak salat tarawih dalam mazhab Syafi'i juga kalau enggak salah. Orang yang belum sholat isya, kalau sholat terawih, sholat itu nggak dapat kesunahannya kalau dia belum sholat isya. Jadi syaratnya itu dia harus sholat isya dulu. Setelah sholat isya, baru kemudian dia sholat terawih. Termasuk sholat witirnya juga begitu. Jadi tidak boleh dikerjakan sebelum sholat apa namanya, sebelum sholat isya. Wasni nih, ini ada yang ini, Fib, ada yang terputus. Di cetakan ente ada enggak? Wasuratu yajuzu fiha alhamzu wa tarku. Kalau di cetakanan itu kagak ada wasurahnya, langsung yajuzu fiha alhamzu wa tarku. Cetakan yang enggak ada kalimat surahnya tulis wasuratu yajuzu fiha alhamzu wa tarku. Gitu. Kalau di cetakanan ini enggak ada nih. Jadi apa namanya, bacanya langsung yajuzu. Kalau yajuzu ini bingung. Sebelum yajuzu tulis wasuratu, gitu. Jadi yang benar tuh wasuratu yajuzu fiha alhamzu wa tarku. Di DKI ada. Ente cetakan ente berarti sama kayak Hanifif, enggak ada nih. Wasuratu, dan kalimat surah yajuzu fiha, boleh dibaca di dalamnya alhamzu, ada hamzahnya. Surah gitu. Jadi ngomong surah tuh boleh surah. Ya juzu fiha alhamzu, boleh di dalamnya kita kasih hamzah. Su'ratun wa tarkuhu, tapi boleh juga hamzahnya kita enggak apa namanya, kita hapus. Jadi surah aja gitu. Cuman yang biasa tuh surah yang enggak ada hamzahnya. Beberapa teks itu menyebutkan make surah gitu. Kayak surat wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'ala wa 'addadah yasab anna malu akhradah. Kalau layum badannya fil hutamah, wa ma adraka mal hutamah, narullahil muqadah. Beberapa riwayat tu narullahil muqadah, ada hamzah itu. Jadi itu namanya hamzah apa gitu ya, saya lupa gitu. Jadi memang ada bacaan yang hamzahnya tu dihapus oleh beberapa riwayat sebab lithiqal, karena susah mulut beberapa mulut orang-orang menyebut itu. Jadi bacaan surah itu boleh surah, boleh surah, gitu, dua-duanya sama. Wallahu alam. Wallahu alam. Insyaallah kita lanjut di episode yang akan datang di hari Senin. Itu ya hari Senin. Apa namanya, kita lanjut sunnah yang selanjutnya itu takbir indal khafdi war rafi wa qawlu sami'allahu liman hamidah. Baca takbir di setiap perpindahan rukun. Insyaallah kita lanjut. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Bagi para asatid, kiai, tokoh masyarakat, ajengan yang mengikuti kajian ini baik live atau secara rekamannya dan menemukan kekeliruan baik dalam bacaan, penerjemahan, atau penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi. Koreksiannya bisa melalui kolom komentar atau juga melalui WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram pribadi kami. Saya sangat senang sekali jika mendapatkan koreksian tersebut. Dan teman-teman, saya mohon terus masing-masing mendoakan kita semua satu dengan yang lainnya agar terus diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa menuntut ilmu agamanya sekaligus diberikan kesempatan waktu yang luang. Kalau tenaga sih kita punya tenaga buat belajar, cuman biasanya waktu luangnya kita gak dapat. Waktu luangnya kita bisa gak dapat. Insya Allah. Mudah-mudahan dengan saling mendoakan satu sama lain, kita diberikan kekuatan, kesempatan, sekaligus ketenangan dalam mempelajari ilmu-ilmu Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.